Guyonan. Oh, guyonan lagu guyonan ya. Judulnya Cong Yang Jus. Ya. Mbak Hitam. Wah, Pak Hitam payungan. Payungan kursi. Payungan 2017. Oke, kita mainkan bersama Romansa. Yes. Yes. Sudah.